الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan bulanan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, petunjuknya yang kita butuhkan agar kita bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Hidayah wa ikum muslimin yang berupa petunjuk sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Apakah hidayah yang mujmalah, hidayah secara global, atau hidayah secara mufassalah, secara rinci. Seorang yang tadinya non-muslim, dia membutuhkan hidayah agar bisa masuk dalam Islam. Begitu seorang sudah masuk Islam, dia pun butuh hidayah agar mengerti juz'iyat, bagian-bagian secara rinci dalam agama Islam ini, agar dia bisa berislam sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu dan selalu kita memohon kepada Allah petunjuk-petunjuknya. Karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan mungkin ada orang yang bisa menyesatkannya. Man yahdihillah fala mudillalah. Barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Maka petunjuk dari Allah agar kita jangan sesat, kita sangat membutuhkannya dalam kehidupan kita. Petunjuk-petunjuk itu, ikhwan muslimin, sudah ada dalam nas-nas kalamnya Al-Quran dan juga hadis Nabi. Tinggal kita mempelajarinya dan kita berusaha mengamalkannya. Maka setiap kita bertambah ilmu dan kita mengamalkannya, maka dengan demikian kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berilmu dan juga beramal dengan ilmu. Allah mengutus Nabi dengan membawa dua hal ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Yang dimaksudkan dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksudkan dengan dinul Islam adalah al-amalun salih, amalan yang salih, melakukan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Maka kalau kita belajar ilmu agama kemudian kita mengamalkannya, kita berarti mendapatkan al-hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya, maka berarti dia di atas kesesatan lawan dari hidayah, walaupun dia semangat dalam beragama, walaupun dia memiliki semangat dalam religius, zikirnya, wiridnya, perjuangannya, namun dia tidak di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi, maka perjuangan dia sia-sia, zikir dia sia-sia, tidaklah termasuk membawa dia kepada hidayah, tetapi membawa dia kepada amalan yang tertolak. Kesemangatan tidak cukup, tetapi harus dibangun di atas ilmu dan diamalkan ilmu tersebut. Ilmu saja tidak cukup, harus diamalkan. Amal saja tanpa ilmu juga tidak cukup, harus dia berilmu sebelum beramal. Kita masuk ke kitab Lamidurul Manthur yang sedang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Mungkin di antara hadirin ada yang mengerti sampai nomor berapa? Ada yang mencatat pada pertemuan kemarin? Nomor berapa, Pak? Apa yang terakhir Bapak catat? Oh, ya. Yang saya ingat telah kita masuk pada bab tentang tidak ada ghibah, membicarakan ahlul bid'ah, sampai pada ucapan Imam Ahmad yang dibawakan oleh Al-Hasan Ibn Ali Al-Iskafi. Kita langsung masuk kepada ucapan yang berikutnya. Qala Al-Ismail Al-Khatabi, atau yang sebelumnya qala Zaid bin Aslam, innamal ghibatu liman lam yu'din bil ma'asi. Sesungguhnya tak lain ghibah itu adalah membicarakan seorang yang tidak terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Apabila ada orang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, dia sendiri tidak malu ditonton, dia memiliki usaha, bahkan dizahirkan, dinyatakan, ditampakkan oleh dia, maka orang yang semisal ini kalau dibicarakan kejelekan-kejelekannya itu tidaklah termasuk ghibah. Adapun kalau orang melakukan dosa tapi dia sembunyi-sembunyi, takut untuk diketahui orang, maka kalau Anda menyebut-nyebut kesalahan yang semisal ini, Anda berarti mengghibahinya. Bisa dipahami hadirin? Ini ahlul bid'ah, dia sendiri mendakwahkannya dan mengajarkannya dan menyebarkannya, melakukannya dengan terang-terangan, maka membicarakan mereka dan kesesatan kebid'ahannya itu tidak termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah ketika kita menjelek-jelekkan ahlul bid'ah, karena memang dialah orang yang berterang-terangan dengan ghibahnya. Qala Ismail Al-Khatabi rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Ahmad qala qultu li abi ma taqulu fi ashabil hadith ya'tuna asy-syaikha la'allahu an yakuna murji'an aw syi'iyan أفيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها نعم تحذر عنه. بركات إسماعيل الخطبي دلو putranya Imam Ahmad ibn Hanbal yang bernama Abdullah pernah bertanya kepada bapak beliau yang bernama Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertanyaannya, perhatikan, wahai bapakku, yani wahai Imam Ahmad, ma taqul, apa yang engkau katakan tentang seorang ashabul hadis, seorang yang mendakwahkan hadis, ya, seorang ulama ahlul hadis, yatuna syaikha, namun ulama ahlul hadis ini mendatangi seorang syaikh yang berpaham murjiah atau berpaham syiah. Pertanyaannya, atau yang ketiga, atau dia mendatangi seorang syekh yang menyimpang dari sunnah. Pertanyaannya, perhatikan, karena pahamnya kita dengan pertanyaan ini akan memudahkan kita untuk memahami jawaban Imam Ahmad. Wahai syekh, wahai Imam Ahmad, ada seorang ulama ahlul hadis, dia mendatangi seorang syekh, tetapi syekh yang didatangi syekh murjiah atau syiah atau syekh yang menyimpang dari sunnah, yakni ahli bid'ah. Pertanyaannya, ayasani an askuta anhu, apakah boleh bagiku untuk aku diam, tidak usah membicarakan ahlul hadis yang semisal itu, atau aku harus memperingatkan umat dari bahaya ahlul hadis yang semisal itu atau ashabul hadis yang semisal itu? Faqala abi, maka berkatalah bapakku yakni Imam Ahmad, in kana yadu ila bid'atin, jikalau dia yang dipertanyakan adalah seorang da'i yang mengajak kepada sebuah bid'ah, wa imamun fiha, berarti dia imam, pemimpin dalam bid'ah tersebut, dia berdakwah mengajak umat untuk mengikuti bid'ah tersebut, maka jawaban Imam Ahmad, na'am, iya, tuhadhar anhu, hendaknya engkau tahdir dia, peringatkan umat akan bahaya orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam pembahasan ini ada beberapa faedah dan hikmah bahwasanya bisa terjadi seorang yang membawa hadis Nabi, dia tadinya benar dan baik, seorang ulama yang ditokohkan, baik, diambil ilmunya, diberi tazkiyah oleh para ulama, si pula termasuk ahlul hadis atau syekh yang berada di atas al-haq, tetapi akibat ulama tersebut atau syekh tersebut mendatangi ahlul bid'ah, mendatangi tokoh-tokoh murji'ah atau syi'ah atau al-bid'ah yang lain, ini menyebabkan cacat pada diri orang tersebut. Yang dulunya dia tokoh di atas akidah yang benar, dulunya di atas manhaj yang benar, tetapi karena pergaulan terhadap orang-orang yang menyimpang, akhirnya dia pun ikut menyimpang. Sehingga jangan heran adanya seorang yang dulu berada di atas jalur yang benar, di atas manhaj salafi, berakidah dengan akidah yang sunnah, tetapi untuk kemudian dia menyimpang, jatuh pada jurang kenistaan, maka orang yang seperti ini ditahdir dan diperingatkan. Jangan kita menganggap itu hal yang mustahil terjadinya, jangan. Jangan kita pernah menganggap itu hal yang mustahil. Oh masa iya anak ulama-ulama kok jatuh pada bid'ah? Jangan. Nabi telah memberikan nas hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, beliau mengatakan dalam hadis yang panjang, Rasul mengatakan di akhir hadis tersebut, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada di antara seorang hamba Allah, di antara kalian wahai umat manusia, yang dia di saat hidupnya beramal dengan perbuatan al-jannah, beribadah, talabul ilmi, menyebarkan ilmu, berdakwah, berbagai macam aktivitas amalan-amalan calon ahlul jannah, sampai-sampai kata Nabi antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira, satu hasta, tetapi ternyata dia beramal dengan amalan ahlun nar, dia berbuat perbuatan ahlun nar, dia menyimpang. Perhatikan, dia menyimpang setelah tadinya baik, maka dia pun masuk ke dalam neraka diakibatkan penyimpangan tersebut. Itu semuanya terjadi dengan takdir Allah, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa itu adalah takdirnya kecuali setelah terjadinya. Jadi bisa terjadi bagi kaum muslimin, seorang yang tadinya ahlu sunnah salafi, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya baik, tetapi ternyata dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia menyimpang. Dan kalau dia mati di atas hal tersebut, maka dia masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara sebab orang menyimpang, apa yang disebutkan dalam poin ini? Di antara sebab yang menyebabkan orang itu menyimpang, padahal dia berilmu, padahal dia ashabul hadis, adalah datangnya dia kepada tokoh-tokoh kesesatan, duduknya dia bersama ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, maka dengan sebab itu jatuhlah dia pada penyimpangan tersebut. Di negeri kita wahai kaum muslimin, seorang yang dulu kita hormati, kita ambil ilmunya, bahkan para ulama memberikan tazkiyah kepadanya, seorang yang bernama Ja'far Umar Talib. Para ulama menyebut-nyebut zaman dulu dai ahlu sunnah salafi adalah beliau Ja'far Umar Talib. Tetapi wahai kaum muslimin, di saat-saat kedudukan beliau di atas daun, meninggi popularitasnya, terjadilah pergaulan-pergaulan dengan berbagai macam pihak-pihak, ormas-ormas, pihak-pihak, lembaga-lembaga yang terkait dengan kepentingannya, terus diakibatkan dengan itu, persis yang dikatakan dalam poin ini yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata jatuh pada penyimpangan demi penyimpangan, jatuh pada kesesatan demi kesesatan, akibat pergaulan yang salah. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang dulunya ahlu sunnah, dulunya ashabul hadis, dulunya tokoh dalam dakwah sunnah ini, kemudian setelah dia menyimpang, kemudian dia ditahdir, atau kita diam sajalah, tidak usah membicarakannya, karena jasa-jasa dia, toh dia juga guru kita dulunya, dia juga ashabul hadis dulunya, sudah tidak usah bicara, bagi kita diam saja. Apakah kita seperti itu kaum muslimin? Dijawab oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, in kana yad'u ila bid'atin, jikalau orang tersebut dia mengajak kepada sebuah kebid'ahan. Seorang yang tadinya ahli sunnah, syekh, ulama, ahli hadis umpamanya, atau ustaz di negeri kita, dulunya mengajak kepada kebenaran, kemudian dia menyimpang dan dia mendakwahkan penyimpangannya, dan dia mengajak umat kepada bid'ahnya, dan dia berarti guru, imam dalam bid'ah yang dia sekarang sebarkan. Maka orang yang semisal ini ditahdzir, umat diperingatkan akan bahayanya, walaupun dulunya adalah dia ashabul hadis, walaupun dulunya dia adalah seorang syekh. Dan jangan kita menganggap itu mustahil. Sudah kita lewati kisahnya Imran bin Hittan, yang dia dulunya adalah seorang yang hidup di zaman para tabi'in. Imran bin Hittan bertemu dengan jamaah min ashabi Nabi, berguru, yakni menjadi murid, mengambil ilmu dari beberapa sahabat Nabi. Imran bin Hittan ternyata setelah dia tazawwajaha bintu ammini, setelah dia menikahi putri pamannya allati ra'at ra'yal khawarij, seorang wanita putri pamannya sendiri, yakni saudara sepupu, dan ini bukan mahram, sepupu itu bukan mahram, bisa dinikah. Ra'at ra'yal khawarij, dia memiliki bid'ah khawarij. Ternyata setelah menikahinya, kemudian dia terjangkiti penyakit khawarij, tertular oleh istrinya. Maka para ulama pun mentahdir dia. Semisal di zaman sekarang ini, jangan heran beberapa ulama yang dulu diulamakan, Yahya Al-Hajuri yang dulu ditokohkan di zamannya Syekh Mukbil, bahkan dia dipilih sebagai pengganti Syekh Mukbil, duduk di kursinya Syekh Mukbil, ulama, dan di zaman itu dipercayai oleh Syekh Mukbil, sampai-sampai dijadikan sebagai pengganti untuk duduk di kursinya Syekh Mukbil. Tetapi ketika menyimpang dan diketahui oleh para ulama dan dinasihati berulang kali, tetapi dia tetap membangkang dan dia berjalan di atas kebidahannya, dan dia tokoh di atas kebidahannya, maka para ulama mentahdzirnya. Fahada begitu seterusnya. Semisal kisahnya Muhammad al-Imam yang di Ma'bar, dulu adalah tokoh ahlu sunnah di zamannya, ya, dan sekarang masih hidup. Dulu diambil ilmu bagian dari masyayikh di negeri Yaman, tetapi ketika menyimpang dengan penyimpangan yang jelas, dia mengadakan perjanjian damai dengan kaum Syiah Rafidah, perjanjian persaudaraan dengan Syiah Rafidah, maka hal ini menyebabkan dia sesat, dan dia dai pada kesesatan tersebut, maka ditahdir. Begitu seterusnya dalam menilai yang spesial ini, jangan pakai perasaan menilai sosok seorang ustaz di Indonesia umumnya. Ja'far Umar Thalib yang tadi saya sebutkan, ustaz kita wa kaum muslimin, dulunya kita mengambil faedah ilmu dari beliau di saat itu, tetapi begitu dia menyimpang akibat pergaulan yang salah, sudah dinasihati, diingatkan oleh para ulama. Syekh Rabi' mengatakan dalam salah satu pertemuan dengan asatidz Indonesia, ketika ditanya tentang Ja'far Umar Thalib, Syekh Rabi' sudah mengatakan, nasahtuhu wa ma indi amal, aku telah menasihati namun aku sudah tidak memiliki harapan lagi. Maka ditinggalkanlah orang ini dan ditahdir, karena dia adalah tokoh di atas kesesatannya. Sehingga kalau ada ustadz yang dulu kita kagumi, kok kemudian menyimpang, kemudian dijelaskan penyimpangannya dengan ilmiah, dan kita bisa menerimanya dengan dalil yang ada dan bukti-bukti yang ada, maka kita pun harus meninggalkannya. Jangan kita taklid dengan tokoh tersebut yang dulu kita memuji-mujinya atau kita mengambil ilmu darinya. Bisa dipahami hadirin? Ini. Dan fitnah akan terus bergulir sepanjang orang itu masih hidup, masih memungkinkan jatuhnya dia pada kesesatan. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Ali bin Salamah la'a Ibn Salamah qala. Ini juga sudah kita baca katanya. Sami'tu Ibn Uyainah yaqul thalathatun laysat lahum ghibah. Ada tiga golongan manusia yang tidak ada ghibah ketika membicarakannya. Ya. Di antaranya adalah al-fasiqul mu'lin bi fiskihi, seorang pendosa yang terang-terangan dengan dosanya. Wal mubtadi'ul ladzi yad'u an-nas ila bid'atihi, dan ahlul bid'ah yang mengajar kebid'ahannya, mendakwahkan kebid'ahannya, maka untuk dibicarakan orang ini tidak termasuk dari ghibah. Qala al-Imam Ibn Baz, berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, idza jahara bi bid'atihi aw masiyatihi la ghibata lahu. Apabila ada seorang terang-terangan mendakwahkan dan mengamalkan kebid'ahan atau melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka la ghibata lahu, tidak ada ghibah ketika seorang membicarakannya. Alladhi yujahir wa yashrabul khamr, orang-orang yang terang-terangan, semisal seorang meminum khamr dengan terang-terangan, yuqalu lahu fajir, maka dikatakan dia adalah seorang yang fajir. Aw bitadkhin, atau seorang yang dia merokok terang-terangan, maka membicarakan orang yang semisal itu pada dosa yang dia terang-terangan tidak termasuk ghibah. Demikian pula halikul lihyah, orang yang mencukur jenggotnya, la ghibata lahu, tidak ada ghibah untuk membicarakannya. Huwa faddaha nafsah, dia sendirilah yang membongkar keburukannya dan kemungkarannya. Dia sendiri yang menampakkan kebobrokannya di depan umat. Membicarakan wanita yang nakal, ini wanita nakal, jauhi dia, dia adalah ini dan itu. Dia sendiri yang menampakkannya, maka membicarakannya dalam rangka kehati-hatian dan juga dalam rangka menghindar darinya, ini tidaklah ghibah. Dia sendiri telah membongkar kedoknya sendiri. Kemudian kata beliau, wa hakadha man alam bid'atahu kalladhi yabtadi'una bil ihtifalat bil maulid, demikian juga orang-orang yang menampakkan kebid'ahannya, semisal orang yang menampakkan kebid'ahan-kebid'ahan peringatan-peringatan maulid atau bililat isabin isrin, atau peringatan malam ke-27 di bulan Syaban atau nisfu Syaban atau malam Isra Mi'raj atau yang lainnya, mereka menyangka itu bagian dari ibadah padahal itu adalah bid'ah. Atau orang yang membangun kuburan dengan menyemennya, dengan membatunya, atau menaruh kubab, lentera-lentera, atau apa, kelambu-kelambu yang terbikin dari mori atau yang sejenisnya, maka itu diingkari. Tidaklah kalau kita membicarakannya itu termasuk dari ghibah, tidak. Membicarakan orang yang melakukan dosa-dosa tadi di atas itu tidak termasuk dari ghibah. Yang kemudian kesimpulannya kata Syekh, al-maksud, yang dimaksudkan oleh Syekh bin Baz, man adhara bid'ata wa ma'asiyahu la ghibata lahu fi ma'alan. Barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya atau kemaksiatannya, maka tidak ada ghibah untuk membicarakannya dalam hal-hal yang dia terang-terangan. Umpamanya dia memiliki dosa 10, yang 5 terang-terangan, yang 5 sembunyi. Maka membicarakan yang terang-terangan yang 5 tersebut, ini tidak terkena ghibah kita kalau membicarakannya. Tetapi kalau yang dia 5 yang dia sembunyi-sembunyi, jangan kita bicarakan. Bisa dipahami hadirin? Tara fulan adhar bid'atil fulaniyah ilayya ihdaruh. Misal mamanya engkau mendapati seorang mengajak kepada sebuah bid'ah, maka peringatkan umat dari si fulan itu. Dan ketika engkau memperingatkan umat dari si fulan itu, tidaklah termasuk ghibah. Ini ucapannya Syekh bin Baz, yang sepertinya sudah kita baca kemarin ya. Pada bulan lalu sudah kita baca belum? Kalau belum berarti sudah sekarang. Yang berikutnya, qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, idza kana ar-rajul mukhalitan fi sayri li ahli asy-syarr yuhadzar anhu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila ada seseorang yang dia bergabung dengan ahlu syar dalam perjalanan safarnya atau perjalanan kehidupannya atau perjalanan dakwahnya, ini dia bergabung dengan orang-orang yang jelek. Orang yang jelek itu bisa dia ahlul maksiat atau dia ahlul batil, bergabung baik satu organisasi dengannya, satu lembaga dengannya, abrang-ubrung bareng, rapat dengan mereka bareng, dalam pergerakannya bersama mereka, maka kata Syekh Salim Ibnu Taimiyah, yuhadzar anhu, orang yang demikian harus ditahdzir, diperingatkan umat dari orang tersebut agar berhati-hati dari orang tersebut. Sehingga yang namanya ilmu tahdzir itu dari zaman Rasul sampai zaman Syekhul Islam Taimiyah, sampai zaman Syekh bin Baz, sampai zaman sekarang dan sampai yang akan datang, ada dalam bagian agama kita ilmu yang berupa tahdzir, memperingatkan umat dari kesesatan. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanain rahimahullah, walam yazal ahlu sunnah ya'ibun ahlal ahwail mudillah wa yanhauna an mujalasatihim wa yukhawifuna fitnatahum wa yukhbiruna bikhalaqihim wa la yarawna dhalika ghibah lahum wa la ta'nan alaihim. Berkata Muhammad bin Abdullah ibn Abi Zamanain rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walam yazal, artinya terus menerus dan tidak pernah berhenti, ahlu sunnah dari zaman Nabi dan terus menerus sampai di akhir zaman, mereka mencela orang-orang yang sesat dari kalangan ahlul ahwa. Ini dari zaman dulu mereka seperti itu dalam dakwah ahlu sunnah dari zaman Nabi, sudah memperingatkan umat dari bahaya kesesatan, sampai akhir zaman akan seperti itu. Itulah ahlu sunnah. Wa yanhauna an mujalasatihim, ahlu sunnah akan terus menerus dari zaman dulu sampai yang akan datang, mereka akan melarang kaum muslimin dari bermajlis dengan ahlul bid'ah terus menerus. Ahlu sunnah yukhawifuna finatahum, akan memberikan peringatan agar supaya umat berhati-hati dan merasa takut dari bahaya ahlul bid'ah dari zaman dulu sampai yang akan datang. Wa yukhbiruna biqalaqim, ahlu sunnah akan memberitahukan kepada umat tentang keburukan-keburukan ahlul bid'ah dari zaman Nabi sampai nanti mendekati yaumul qiyamah. Wala yarawna dhalika ghibatan lahum, hal yang demikian tidaklah termasuk dari ghibah, dan ini disepakati dari zaman Nabi sampai di zaman yang akan datang. Ahlu sunnah sepakat ini bukan ghibah. Wala yarawna ta'nan 'alaihim, dan hal yang seperti ini bukan termasuk dalam hal munta'an, menghina atau melecehkan yang dilarang dalam agama kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumin min qaumin, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, asa yakunu khairan minhum, bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Pada bab yang sedang kita bahas, menjelekkan ahlul bid'ah itu tidak termasuk dalam ayat tadi, karena ahlul bid'ah lah yang menampakkan sebagai kebid'ahan dia sendiri. Dia sendiri yang membongkar kedoknya, dia sendiri yang mendakwahkan kebatilan. Maka ketika disebut-sebut tentang kebatilannya, ini tidak termasuk dari bentuk mencela orang yang baik, tetapi membongkar keburukannya orang yang buruk. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah sudah selesai bab ini. Kita akan masuk bab baru, bab yang ke-38, bab yang berkaitan tentang an-nata'ijul mutarattabatu fi thana'i 'ala ahlil bid'ah wa ta'zimihim wal julusi ma'hum والسكوت يعني التهذير عنهم. باب tentang النتائج. النتائج ini jamak dari kalimat natijah, hal-hal yang akan didapati. Al-mutarattabatu, yang muncul di saat seorang melakukan beberapa hal berikut ini. Kalau terjemahan kita yang mudah dipahami adalah bab ini berjudul tentang an-nata'ijul mutarattabatu, dampak-dampak negatif yang akan muncul ketika seorang yang pertama memuji ahlul bid'ah. Di sana ada dampak negatif, atau mengagung-agungkan ahli bid'ah, di sana ada dampak negatif, atau duduk-duduk bersama ahli bid'ah, juga di sana ada dampak negatifnya. Atau as-sukut, diam, tidak mentahdir ahli bid'ah, di situ pun terdapat dampak negatifnya. Sehingga bab ini akan membawakan kepada kita untuk bisa mengambil faedah berupa seorang yang memuji ahlul bid'ah ada dampak negatif yang mengerikan. Contoh memuji, menyanjung, mengagungkan itu adalah melabelinya dengan label syekh atau ulama atau ustaz. Ini penyebutan-penyebutan yang memiliki muatan apa? Penghormatan, sanjungan dan pengagungan. mengesyihkan. Tahu mengesyihkan Bapak? Mengesyihkan ini syih bahasa Arab dikasih sisipan Indonesia. Mengesyihkan. Ya. Yani menjadikan seseorang dikatakan sebagai syih. Di balik ini terdapat dampak-dampak yang berbahaya. Ketika yang kita syihkan itu adalah ahlul bid'ah, berarti kita menyetujui kebid'ahan orang tersebut. Ini dia. Dan kita menghasung orang untuk mengikuti orang yang kita syihkan, padahal dia adalah ahlul bid'ah. Maka bab ini penting untuk kita pahami. Dampak negatifnya besar sekali. Di Doroh Syekh yang telah lalu, ketika ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari di Al-Ansar sana, di Mahad Al-Ansar, Doroh Asatidahnya, ditanyakan kepada Syekh Abdullah Bukhari tentang Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ini di tahun 2000 sekian. 2008 kalau enggak salah. Atau 2009. Syekh Abdullah Bukhari. Ditanyakan kepada beliau tentang Ali Hasan Abdul Hamid. Sang penanya dengan menyebut kalimat Asy-Syeikh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Orang ini disyihkan di negara Indonesia. Dan di waktu itu dia sudah ditahdir oleh para ulama. Cuman belum sampai kepada kita. Karena kita minim keilmuan. Dan informasi di waktu itu sangat sangat belum seperti sekarang ini. Ya. Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan, siapa ini Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi? Dia bukan seorang syekh. Laisa huwa bisyekh. Siapa ulama ahlu sunnah yang mengatakan dia syekh? Siapa? Antum syekhtumu. Kalianlah orang-orang Indonesia yang mengesyekhkannya. Akibat orang ini disyekhkan oleh beberapa pihak di antara orang-orang di negeri kita, akhirnya mereka mengikuti dan meridhoi taklimnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, menyetujuinya, mengusungnya, ya, mengagungkannya, bahkan menghasung kepada kaum muslimin untuk mendengarkan kajiannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang sudah disyihkan, padahal sudah ditahdir oleh para ulama. Sampai hari ini tahdir itu tetap ada, tetapi tetap mereka mengesyihkannya. Bisa dipahami hadirin? Dengan sebab itu mereka berjalan di atas kebid'ahan yang diusung oleh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang para ulama menyebutkan faham Halabiyah, yang intinya sama dengan faham sururiyah ikhwanul muslimin dan yang sebelumnya dan sebelumnya. Sehingga memuji orang itu bahaya. Menokohkan seorang tokoh itu berarti anda ridho dan setuju dengan ajarannya. Tokoh syiah, ya, di negeri kita sekarang ini bermunculan. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya mereka itu tetap ditokohkan. Seperti beberapa waktu yang lalu, seorang syekh dari Mesir disyekhkan oleh mereka, yang mengajak untuk bersaudara dengan Syiah Sunni. Kata syekh dari Al-Azhar ini mengatakan, perbedaan Syiah Sunni dalam perkara yang tidak pokok, hanya perkara imamiyah katanya. Kalau ahlu sunnah menganggap itu perkara furu', Syiah mengandakan itu, mengatakan itu adalah perihal yang usul. ini orang dikatakan syekh, maka orang-orang yang akan di sekitarnya akan setuju dan menyatakan iya terhadap ajarannya orang ini. Padahal orang ini adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Dia datang ke negeri kita bersama seorang tokoh Syiah dari Lebanon, ahli fatwa, mufti Syiah di negeri Lebanon, datang ke negeri kita ke beberapa tempat-tempat dan dijadikan sebagai narasumber, yang berakibatnya kaum muslimin di negeri kita menganggap Syiah sebagai saudara. Tetapi walhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada beberapa kaum muslimin di negeri ini. Di antaranya adalah di MUI masih ada orang-orang yang meyakini bahwa Syiah itu bukan saudaranya Sunni. Syiah itu memiliki banyak sekali penyimpangannya. Di antaranya yang disebutkan adalah 5 hal yang pokok. Mereka mencela sahabat, mereka melaknat Abu Bakar, Umar dan Aisyah, mereka melakukan mut'ah, mereka berbagai macam. Bahkan mereka tidak meyakini terhadap Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki khalifah Abu Bakar dan Umar. Inilah mereka kaum Syiah. Ditulis oleh guru mereka dalam kitab-kitabnya mereka bahwa kami tidak meyakini Nabi yang penggantinya adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan kami tidak meyakini Tuhan yang memiliki Nabi yang penggantinya atau khalifahnya adalah Abu Bakar dan Umar. Alias mereka bukan Muslim karena tidak meyakini Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tidak meyakini Allah sebagai Rabb-nya. Tetapi akibat sekali lagi salah dalam mengesyihkan itu berakibat menyimpang. Sehingga hati-hati dalam menjuluki orang ustaz, ya. Ustaz A, ustaz B, ustaz fulan, ustaz ini, jangan, hati-hati. Engkau begitu mengustadkan orang ini, berarti Anda akan mengikutinya karena dia adalah tokoh yang kamu ustadkan. Apalagi di zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin, banyak orang-orang yang dulu di atas manhaj salaf tetapi akibat pergaulan mereka jatuh pada kebidahan. Karena itu marilah kita hati-hati, jangan sembarangan dalam apa mengustadkan. Terdapat dampak negatif yang besar di balik itu. Kita baca dalam kitab ini sekarang poin nomor ke 551. Qala Abu Walid Sulaiman ibn Khalaf Al-Baji fi kitabih Ikhtisar Firqul Fuqaha fi dhikril qadi Abi Bakar ibn Baqilani laqad akhbarani Syekh Abu Dhar Abdun ibn Ahmad al-Ansari al-Harawi wa kana yamilu ila madhhabihi yani al-Ash'ari al-Ash'ari فسألته من أين لك هذا قال إن كنت ماشيا إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني فلقينا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو الحسن الدارقطني وقبل وجه عينيه فلما فرقنا وافترقا قلت له هذا من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين هذا القاضي أبو بكر محمد بن تيب قال أبو ذر فمن تلك الوقت تقررت إليه مع أبي faqtadaitu bimadhhabihi. Perhatikan kisahnya kaum muslimin. Kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Abu Dzar Al-Harawi. Jatuhnya beliau kepada faham Asy'ariyah. Kita ambil ibrahnya, yaitu harus hati-hati memang dalam memuji. Ya, dikisahkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibni Baqilani, yang dikenal Al-Imam Ibnu Baqilani. Beliau mengatakan, sungguh telah berkisah kepadaku seorang yang bernama Abu Dzar Al-Harawi. Bukan Abu Dzar sahabat, bukan, tetapi Abu Dzar Abd Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Harawi. Wa kana yamilu ila madhabihi Al-Ash'ari. Orang ini berfaham dengan faham Ash'ariyah. Maka aku bertanya kepada dia, min aina laka hadha, dari mana engkau mengambil paham Ash'ariyah ini, padahal engkau adalah seorang yang membawa ilmu, seorang syekh ulama Abu Dzar Al-Harawi, tapi kenapa kok dia terjangkiti penyakit Ash'ariyah yang menyebabkan dia menyimpang dengan sebab itu? Beliau kisahkan mengapa jatuh kepada Syiah, kepada apa? Asy'ariyah. Kisahnya beliau mengisahkan sendiri. Inni kuntu masyian bi Baghdad. Aku dulu pernah berjalan-jalan di negeri Baghdad bersama seorang imam terkenal di zaman itu, Al-Imam Daruqutni Al-Hafid, seorang yang terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat, Al-Hafid Daruqutni. Ketika itu kami berjumpa dengan seorang yang bernama Abu Bakar Ibn Tib. Orang ini berpaham Asy'ariyah. Kami bertemu, saya Al-Harawi, kemudian Daruqutni, bersama-sama ketemu dengan tokoh Asy'ariyah. Faltazamahu Abu Al-Hasan Daruqutni. Maka Al-Imam Daruqutni, Imam Ahlussunnah Daruqutni, ya ikhwan, terkenal yang memiliki sunan Daruqutni Al-Hafid. Ternyata Imam Daruqutni ini duduk bersimpuh di hadapannya Al-Harawi. Ini mengerikan sekali, yang namanya bid'ah bisa menyambar siapapun, sampai pun dia seorang hafid Ad-Daruqutni. Kalau salah dalam perkara ini sangat mengerikan. Ya. Kisahnya yang menjadi pembahasan adalah, di saat itu kata Harawi, aku melihat Daruqutni, ulama di zaman itu, mencium kepalanya dan kedua mata tokoh Asy'ariyah ini. Ini fitnah besar, ya ikhwan, yang berpengaruh dalam sejarah kehidupan Al-Harawi ini. Maka setelah kami berpisah dengannya, aku bertanya kepada Imam Daruqutni, man hadha, siapa orang ini, alladhi sana'ta bihi malam a'takid, siapa orang ini yang kau lakukan sedemikian rupa yang aku tidak percaya kalau kau melakukan hal itu kepadanya. Ya, wa anta imam waqtik, dan kamu adalah seorang tokoh di zaman sekarang ini. Maka Imam Daruqutni mengatakan, ini adalah imamul muslimin, imamnya kaum muslimin, ini adalah orang yang membantu dan azabu alidin, menolong din. Orang ini bernama Abu Bakar Ibn Tib. Ad-Daruqutni memujinya. Inilah bahayanya wahai kaum muslimin, memuji ahlul bid'ah sangat mengerikan. Maka kata beliau, Famintilkal waq, dari semenjak aku mendengar pujiannya Imam Daruqutni kepada tokoh Syi atau kepada tokoh Syari ini, dari semenjak itu pun aku akhirnya belajar kepada tokoh Asy'ari ini akibat pujiannya Imam Daruqutni. Maka pun aku pun mengikuti jejaknya orang ini sebagai orang yang berpaham Asy'ariyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menjadi ibro bagi kita apa yang diucapkan oleh al-imam atau syekh Jamal ibn Farian al-Harithi, pengarang kitab ini. Beliau mengatakan, as-sukutu an alil bid'i wa adamu bayani halihim yugharriru bil akharin al jahilina biha fayaq'una fiha. Diam dari ahli bid'ah, tidak mau mentahdir dan juga tidak mau menjelaskan tentang kebid'ahannya ahli bid'ah, maka hal itu bisa menipu orang-orang lainnya yang jahil. Akhirnya orang-orang yang jahil terjatuhkan kepada bid'ah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Umpamanya ada seorang ustadz di negeri kita, di negeri antum umpamanya, yang dia diustadkan, tetapi dianya diam dan tidak mau berbicara tentang ahli bid'ah. Diam, dia tidak mau membicarakan ahli bid'ah dan tidak mau menjelaskan orang-orang yang sesat. Diam dia. Alasannya seribu alasan. Maka hal ini menyebabkan orang lain yang jahil tertipu. Ini ketika ada seorang diperingatkan, afan akhi, antum kenapa masih duduk dengan si A ini, padahal si A ini sudah ditahdir, dia berjalan dengan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, kenapa kok antum masih duduk sana, kenapa antum masih mendengarkan radionya? Bahaya, dia sudah ditahdir. Si fulan ini yang diperingatkan menjawabnya gampang, long ustadku betesi meneng bay, berarti ora apa-apa mbok. Ini akibat diamnya seorang yang ditokohkan, tidak mau berbicara tentang kebatilan, maka orang-orang yang di sekitarnya jatuh pada kebatilan itu. Wasyad, kata Syekh, dan lebih bahaya lagi, wa amar, dan lebih mengerikan lagi, idza ja'a sana'u 'ala ahli bid'ah, apabila muncul pujian dan sanjungan terhadap ahli bid'ah, yang munculnya sanjungan ini dari seorang yang ditokohkan, yang diustadkan. Semisal tadi kalau seandainya ada ustadz di wilayahnya antum, umpamanya ada seorang ustadz yang dia malah justru memuji-muji orang yang sesat, ya, memuji-muji orang yang telah menyimpang, maka hal ini lebih mengerikan lagi dampak negatifnya. Orang akan tertipu dengan pujiannya dan mengakibatkan orang akan ikut jatuh pada kebid'ahan orang yang sesat gara-gara dia memujinya. Sehingga hati-hati wahai kaum muslimin dalam memuji dan melebeli orang dengan label-label yang termulia itu, hati-hati, jangan gegabah, ya. Misal umpamanya kaum muslimin, orang yang menokohkan kaum jin atau jin, sudah menjelma jin sekarang, ya, yang menokohkan orang-orang yang semisal itu, dia akan hanyut terbawa pemikirannya kaum liberal dan akan ikut-ikutan menyuarakannya karena dia salah dalam hal menokohkan. di kalangan orang di negeri kita juga ada orang yang menokohkan orang-orang khawarij. Beberapa orang simpatik dengan Amrozi, ya, dengan mengatakan Amrozi ini adalah seorang mujahid, Amrozi adalah seorang yang ikhlas dalam berdakwah, dalam berjihad. Ini pujian-pujian kepada sosok khawarij, walaupun orangnya sudah mati, tetapi pujian ini sangat berbahaya. Paling minimnya, dia yang memuji berarti setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Amrozi CS dan ridho dan membenarkan prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip khawarij. Ini bahaya ya kaum muslimin. Maka bab ini penting untuk kita pahami. Jangan bermudah-mudahan dalam apa? Memuji, mengustadkan, menokohkan. Jangan. Beberapa orang karena dia memang jahil menilai orang dari sisi titelnya tok. Oh, dia orang titelnya LC, ya, atau dia titelnya MA. Terkagum-kagum setelah itu. Jangan, akhi. Terkagumnya kamu terhadap orang itu berarti Anda pun menyetujui apapun yang disampaikan olehnya. Hati-hati, itu punya pengaruh besar. Yaitu kalau pengaruhnya pada diri Anda sendiri, kalau sampai berpengaruh pada orang lain gara-gara pujianmu, kamu yang bertanggung jawab akan kesesatan orang lain akibat sanjunganmu kepada ahlul bid'ah itu. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ya. Berarti kalau demikian, hati-hatilah kita wa kaum muslimin. Janganlah kita gegabah dalam urusan yang satu ini. Karena memuji itu berarti kita mendukung ahlul bid'ah. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'anahu 'ala hadmil Islam." Barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, menokohkan dan memuliakan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu dia dalam menghancurkan al-Islam. Ini. Jam berapa asar? Jam 3 pas? Lebih berapa? Lebih 1 menit? Sedikit lagi ya. Kita masuk kepada yang berikutnya. Kisah Imran ibn Hitton yang tadi kami sampaikan di atas. Qala Yaqub ibn Shaybah rahimahullah wa Imran ibn Hitton min Bani Sadus أدرك جماعة من أصحاب النبي وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عم لو رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. Berkata Yaqub ibn Shaybah rahimahullah, dulu Imran ibn Hittad dari Bani Sadus adalah seorang di zaman tabi'in yang bertemu dengan beberapa sahabat-sahabat Nabi, dan dia adalah ulama di zaman itu. Namun di akhir hayatnya dia menyimpang dan jatuh pada paham khawarij. Wa kana sababu dhalik, dan sebab penyimpangan itu dikarenakan yang sampai kepada kami kata beliau, anna ibnata amin lahu ra'at ra'yal khawarij. Sebabnya adalah putri pamannya beliau terkena pemikiran khawarij. Fatazawwaja maka Imran bin Hitam akhirnya menikahi sang putri tersebut, liruddaha, agar menarik kembali keluar dari paham khawarij, untuk tobat menuju sunnah lagi. Niatannya itu menikahinya dalam rangka untuk menarik kembali kepada as-sunnah. Namun ternyata terbalik. Sarafathu ila madhhabiha, bahkan istrinya yang berpaham khawarij berhasil menyimpangkan Imran bin Hittam dari faham ahlu sunnah menjadi faham khawarij, dikarenakan jalinan asmara yang ada pada dirinya dengan wanita tersebut, mencintainya, mengaguminya, menyukainya, dan kemudian jatuh pada syubhat dan bid'ah khawarij. Wis kesengsem, ya, ngerti kesengsem bak, ya, sudah tidak bisa lagi, akhirnya dia pun jatuh pada kebid'ahan. Kita baca yang terakhir sebagai nasihat bagi kita, kata Syekh Jamal bin Firyan al-Harithi, beliau mengatakan, as-sa'idu manitta'adha bighairih, orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, ibroh dari apa yang telah menimpa orang lain. Kita bisa mengambil ibroh dari kisah Imran bin Hittam. Hati-hati, jangan menikahi ahwat yang tidak jelas manhajnya. Karena apa? Kamu yang akan kebawa ke sana lah. Iya. Wah, enggak apa-apa, imanku kan tebel, ilmu ku kan banyak. Masa wanita bisa menarik laki-laki? Jangan seperti itu, Pak. Kisahnya Imran bin Hittam ini pelajaran bagi kita. Jangan semisal itu. Kemudian juga kisahnya Al-Harawi yang terkena penyakit Asy'ariyah. Hati-hati. Jangan berani-berani ketemu tokoh Asy'ariyah atau tokoh Ahlul Bid'ah. Sekecap dua kecap, sekata dua kata, obrol demi obrol, bisa masuk ke telingamu. Sudah? Ya, sehingga marilah kita mengambil ibrah agar kita jangan gegabah dalam urusan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita berhenti 5 menit dari sebelum adzan untuk istirahat. Setuju apa? Ya, walhamdulillah. Yang ngantuk teruskan ngantuk. Masih ada 5 menit. Tapi biasanya enggak bisa ngantuk lagi malah. Gitu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.